semanis, semanis, semanis apa yang engkau duga. Cinta putus bercinta, oh, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin mudah terlupa. Masa muda, masa yang penuh romantika, bahagia tak seperti masa bercinta. Masa muda, masa yang penuh romantika, hanya cinta segala suka dan semanis apa yang engkau duga. Cinta putus bercinta, oh tak mungkin.